bagai petir yang datangnya sebelum hujan tiba. Tak terasa berapa detik telah ku habiskan terlarut dalam fana dunia. Hadirmu yang selama ini menuntunku ke dimensi yang tak pernah kuduga. Tawamu terekam dan terputar di sanubariku, melululantakan lelah letihku. Bagai bulan.